السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان أعزكم الله، kita melanjutkan qiraah kita pada risalah makna at-taghut. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bacakan, yaitu bahwa pertama kali yang diwajibkan kepada anak Adam adalah kufur terhadap at-taghut, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. والدليل قوله تعالى بركات الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى والدليل dan dalilnya adalah قوله تعالى firman Allah تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang utusan. Mereka semuanya menyeru an'budullaha, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ini yang di surat An-Nahl ayat ke-36. Jadi Asy-Syaikh rahimahullahu taala mendatangkan dalil bahwa yang pertama kali diwajibkan atas anak Adam adalah kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya di antaranya ayat ini, yaitu Allah telah utus pada setiap umat seorang utusan yang mereka semuanya menyeru agar beribadah kepada Allah dan menjauhi segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, yang disebut di sini taghut. Dan Syekh Salih Fauzan berkata, hadha dalil, ini juga merupakan dalil, ini dalil ala anna man ubida min dunillahi wa huwa radin, bahwa orang yang disembah selain Allah dan dia ridha, au da'a ila ibadati nafsihi, atau dia menyeru kepada menyembah dirinya sendiri, menyeru manusia agar menyembah dirinya, أو حكم بغير ما أنزل الله فهو من الطواغيت, atau dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia termasuk taghut. الدليل على ذلك قوله تعالى, dalilnya atas hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, dan telah kami utus pada setiap umat seorang utusan, dan utusan ini menyeru an ya'budullaha, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Hadhihi hadhihi al-ayatu mithlu qawlihi ta'ala, ayat ini ya seperti maknanya sama seperti firman Allah ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, siapa orang yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah. فَهُوَ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَىٰ قَوْلِهِ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menyebutkan pada firman-Nya أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ, beribadahlah kalian kepada Allah, بَلْ قَالَ, tetapi Allah berfirman, وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتَ, dan jauhilah taghut. segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Lianna ibadatallahi la tashihu illa ma'ajtinabi at-taghuti. Karena ibadah kepada Allah tidak sah kecuali disertai dengan menjauhi taghut. فَمَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ لَيْلًا وَنَهَارًا. Siapa orang yang beribadah kepada Allah malam hari dan siang hari. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَجْتَنِبْ الطَّاغُوتَ. Tetapi dia tidak menjauhi taghut. فَعِبَادَتُهُ بَاطِلَةٌ. Maka ibadahnya ya adalah ibadah yang batil. كَالَّذِي يُصَلِّي وَيَصُومُ. كَالَّذِي يُصَلِّي وَيَصُومُ. Seperti orang yang salat, yang puasa. Wa yahujju dan haji, wa yatasaddaqu dan bersedekah, wa yatabarra'u dan berbuat sosial ya, tabarru' ini dia sosial, wa yunfiqu dan berinfak, walakinnahu yastaghitsu bil amwati, tetapi dia beristighatsah dengan orang-orang yang sudah mati, wa yad'ul amwata dan berdoa kepada orang-orang yang mati, yang sudah mati, min dunillahi yang selain Allah. Hada lam yakfur bittaghuti. Orang ini tidak kufur terhadap taghut. Jami'ur rusuli ala hada. Seluruh para utusan ya membawa hal ini, di atas hal ini. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang utusan. Hada amun li jami'ir rusuli. Ini umum. Ya. Seluruh utusan. Annahum ja'u bil amri bi ibadatillahi. Mereka datang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah. Wajtinabit taghuti dan menjauhi taghut. Falabudda minal amraini. Maka harus ada dua hal. Beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Wahada huwa ma'na la ilaha illallahu. Dan ini adalah makna yang terkandung dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Ani a'budullaha, ini beribadahlah kalian kepada Allah. Hadza makna al-itsbat, ini maknanya semakna dengan makna isbat yang ada pada illallah. Wajtanibut taghuta dan jauhilah taghut, huwa makna an-nafi, dia semakna dengan nafi la ilaha. Jadi ani a'budullaha wajtanibut taghut, ini yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini, ani a'budullaha itsbat dan wajtanibut taghut maknanya nafi yang ada pada fi la ilaha illallah, pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Berkata Syekh al-Muallif rahimahullahu taala, fa amma sifatul kufri bit taghuti, bagaimana cara kufur kepada taghut itu seperti apa dan bagaimana? Fahuwa an ta'taqida butlana ibadati ghairillahi. Yang pertama, cara kufur kepada taghut adalah engkau meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah. Batalnya ibadah kepada selain Allah. Ini yang pertama. Kita yakini bahwa yang selain Allah disembah tidak hak, batil. Wa tatrukaha, dan engkau meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Kita yakini dia batil, kita tinggalkan. Wa tubghidaha, dan engkau membenci peribadatan kepada selain Allah. Wa tukaffiru ahlaha wa tu'adihim, dan engkau mengkafirkan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Ya, beribadah kepada selain Allah, wa tu'adihim, dan engkau memusuhi mereka. Ya, tukaffir ahlaha wa tu'adihim, engkau mengkafirkan pelaku ibadah kepada selain Allah dan memusuhi mereka. Yang dimaksud memusuhi di sini adalah mu'adatun syar'iyah. Permusuhan yang syar'i, permusuhan yang kita tidak mengakui dan membenarkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti dalam urusan-urusan dunia ada lagi aturan-aturannya, mekanisme-mekanismenya. Jadi di sini ada pertama meyakini batalnya ibadah kepada selain Allah, batilnya ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, meninggalkannya, membencinya, mengkafirkan pelakunya, dan memusuhinya secara syar'i. Hadza makna, kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, inilah makna dari firman Allah, wajtanibu tawut, jauhilah tawut. Labudda min hadhil umuri, ya, harus mengetahui atau harus hal-hal ini harus ada. Yang pertama, an ta'rifa awwalan ma huwa at-taghut. Engkau tahu dulu apa itu taghut. Tsumma tajtanibahu, kemudian engkau menjauhinya. Wa la yakfi annaka tajtanibuhu. Tidak cukup engkau menjauhinya, bal la budda an tu'adi ahlahu wa tubghidahum, tapi engkau harus memusuhi, ya, mereka, orang-orang yang beribadah kepada tagut dan membenci mereka. Kenapa? Li'annahum, karena mereka a'da'ullahi, karena mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah jalla wa ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali, sebagai kekasih kalian yang kalian loyal kepadanya, yang kalian mencintainya, yang kalian mendukungnya. Fala budda min hadhil umuri, maka harus hal-hal ini harus ada. Yang pertama, awalan, an ta'rifa at-taghut ma huwa, engkau harus mengetahui taghut, apa itu taghut. Li'annaka idza lam ta'rifhu, karena engkau apabila tidak mengetahuinya, fala yumkinu annaka tajtanibuhu, maka tidak mungkin engkau menjauhinya. Kaifa tatajannabu shay'an majhula, bagaimana engkau mau menjauhi sesuatu yang engkau sendiri tidak mengetahuinya. Yang kedua, thanian, idza araftahu sahula alayka ijtinabuhu. Apabila engkau mengetahui taghut, maka mudah bagimu menjauhinya. Thalithan, yang ketiga, idza ijtanabtahu fala budda an tu'adiyahu. Apabila engkau menjauhi taghut, maka harus engkau memusuhinya. Bukan hanya sekedar menjauhi, tapi tidak memusuhinya. Wa antu bughidahu, engkau membencinya, wa tubghidha atba'ahu, dan engkau membenci pengikut-pengikutnya taghut, wa tu'adihim, dan memusuhi mereka, fillahi azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla. Jadi permusuhan ini karena Allah azza wa jalla, Allah yang perintahkan. Bukan karena kita mau, dan kita hamba Allah, kita tunduk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ma'na al-iman billah, tadi makna kufur kepada tagut, meyakini bahwa peribadatan kepada selain Allah ini batil, lalu kemudian kita meninggalkannya, tidak cukup hanya meninggalkannya saja, ya, kita memusuhinya, mengkafirkan pelakunya, ya, dan membencinya, memusuhinya. Wa amma ma'na al-iman billahi, adapun makna iman kepada Allah, fa huwa an ta'taqida, yaitu engkau meyakini, anna Allah, bahwa sesungguhnya Allah huwal ilahul ma'bud wahdahu, bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang diibadahi dengan hak, duna ma siwahu, tidak selain Allah. Hadza ma'na al-iman billah. Inilah makna iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu an ta'taqida biqalbika, engkau meyakini dengan hatimu, anna Allah huwal mustahiqqu lil ibadati, hanya Allah yang memiliki ibadah yang berhak diibadahi, duna ma siwahu, tidak selain Allah. Wa anna kullama 'ubida min dunillahi, dan meyakini bahwa segala sesuatu yang disembah selain Allah, fahuwa batilun, maka dia batil. Sawa'un kana minal malaikati, baik dari kalangan malaikat, au minal anbiya'i, atau dari kalangan para nabi, au minas salihina, atau dari kalangan orang-orang salih, au minal ahjari, atau dari apa bebatuan, batu-batu, wal asyjari dan pohon-pohon, wal ausani dan berhala-berhala. La budda an takfura bihadza kullihi, engkau harus kufur kepada semua ini. Hadza ma'na al-iman billahi, inilah makna iman kepada Allah. An ta'taqida biqalbika, engkau meyakini dengan hatimu, annahu la yastahiqul ibadata illa Allah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Wa anna ma'ubida min dunihi fahuwa batilun, adapun yang dan meyakini bahwa sesungguhnya yang disembah selain Allah adalah batil. Hadza lazimu hadhil aqidati, ini adalah merupakan konsekuensi dari akidah ini. Ma yakfi annaka taqulu, tidak cukup engkau berkata hadza bilisanika, tidak cukup engkau mengatakan hal ini dengan lisanmu saja. Biduni an ta'taqida biqalbika, tanpa disertai dengan keyakinan di dalam hatimu. Wala yakfi, dan tidak cukup annaka ta'malu hadza bijawarihika, tidak cukup engkau mengerjakan hal ini dengan anggota tubuhmu saja. Fa anta tusalli, maka engkau salat, wa tasumu dan engkau puasa, wa taqulu dan engkau berkata ana la a'budu illa Allah, aku tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah. Tidak cukup. Walakin yaqulu, tetapi dia berkata ma adri an ibadati ha'ula'i alladhina ya'buduna al-qubura, saya enggak tahu ya tentang mereka, ibadah mereka ini yang menyembah kuburan. Wa ya'buduna al-adrihata, dan ya menyembah makam-makam. Ma aqdiru an aqula innahum ala batil, saya ma aqdiru an aqula innahum ala batilin, aku tidak bisa mengatakan bahwa mereka di atas kebatilan. Wahum yasumuna wa yusalluna, dan mereka puasa, mereka salat. Wa yaquluna la ilaha illallah, dan mengucapkan la ilaha illallah. Naqulu, kita katakan anta ma fahimta ma'na la ilaha illallah. Anda tidak tahu makna la ilaha illallah. Naam. Jadi seseorang yang dia apa mengatakan bahwa dia yakin dengan hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang hanya diibadahi, ya. Lalu kemudian dia menunaikan dengan anggota tubuhnya apa yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah. Dia puasa, dia salat, dia dan seterusnya. Tetapi dia tidak berani mengatakan bahwa orang-orang yang menyembah kubur, ya, bahwa mereka batil. Sedangkan mereka puasa, salat, mengucapkan la ilaha illallah. Jadi orang-orang yang menyembah kubur itu tidak dikatakan batil. Misalnya ada orang yang mengatakan saya yakin bahwa hanya Allah yang diibadahi. Lalu kemudian dia salat, dia puasa, dan seterusnya. Tetapi dia tidak berani mengatakan bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah itu batil. Yang menyembah kubur itu batil. Karena apa? Ya mereka puasa juga kok. Menyembah kubur itu mereka puasa juga kok. Mereka salat juga kok. Mengucapkan la ilaha illallah juga kok. Naqulu, maka kita katakan kepada orang ini yang bersikap seperti tadi. Saya enggak berani katakan mereka berbuat kebatilan, penyembah kubur berbuat kebatilan. Naqul, kita katakan, naqulu anta ma fahimta ma'na la ilaha illallah. Anda tidak tahu atau belum memahami makna la ilaha illallah. wala fahimta makna al-imani billahi, dan engkau tidak memahami makna iman kepada Allah. Wal kufra bittaghuti, dan kufur terhadap taghut. Wa illa law fahimta haqqal fahmi, karena kalau engkau memahami dengan pemahaman yang sebenar-benarnya, la'arafta nisya, engkau mengetahui, anna al-iman billahi la yashihu illa bil kufri bil taghuti, bahwa sesungguhnya iman kepada Allah tidak sah kecuali dengan kufur kepada taghut, zahiran wa batinan, ya zahirnya ya batinnya, zahiran bil lisani, zahir dengan lisannya, dengan ucapannya, wa batinan bil i'tiqadi, dan juga batin dengan i'tiqad dan keyakinan. Ya. Lalu kemudian selanjutnya Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala berkata di wa amma ma'na al-imani billahi, adapun makna iman kepada Allah, fa huwa an ta'taqida anna Allah huwa al-ilahu al-ma'bud wahdahu, engkau meyakini bahwa Allah adalah al-ilah al-ma'bud yang diibadahi, wahdahu hanya Allah saja, duna ma siwahu, tidak yang selain Allah, wa tukhlisa, dan engkau memurnikan, ini makna yang selanjutnya dari makna iman billah, wa tukhlisa jami'a anwa'il ibadati kulliha lillahi, dan engkau memurnikan seluruh bentuk peribadatan hanya kepada Allah, wa tanfiyaha, dan engkau menafikannya, an kulli ma'budin siwahu, dari segala sesuatu yang diibadahi yang selain Allah. Yang diyakini bahwa hanya Allah yang diibadahi dengan hak, dan dia murnikan seluruh bentuk peribadatan hanya bagi Allah semata, dan menafikan peribadatan ini dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Hadza ma'na al-imani billahi." Inilah makna iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah maknanya bukan hanya sekedar meyakini bahwa Allah ada, ya, bahwa Allah pencipta, bukan. Bukan hanya itu maknanya. Terutama maknanya adalah bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, ya, dan selain Allah tidak berhak diibadahi, dan memurnikan seluruh peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menafikan, menolak, meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Hadza ma'na al-imani billahi, inilah makna iman kepada Allah, yaitu an tasrifa al-ibadati kullaha lillahi. Engkau memberikan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Ya, la tasrifu minha syai'an li ghairillahi, janganlah engkau berikan satu saja dari macam ibadah kepada selain Allah. Kalladhi yasumu wa yusalli wa yuzakki, seperti orang yang puasa, salat, zakat, walakin yad'u ghairallahi, tetapi dia berdoa kepada selain Allah. Wa yastaghitsu bi ghairillahi, dan dia beristighatsah kepada selain Allah. Yadhbahu li ghairillahi, dia menyembelih untuk selain Allah. Hadza abadallaha fi syai'in. Ya, ini dia beribadah kepada Allah di satu sisi. Wa abada ghairahu fi syai'in, dia menyembah selain Allah di sisi lain. Fa huwa musyrikun, maka ya berarti dia musyrik. Dia menyembah Allah tapi juga dia menyembah selain Allah. La budda an takuna jami'ul ibadati kulluha lillahi. Ya, haruslah seluruh ibadah seluruhnya, ya, hanya untuk Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ala lillahi ad-dinul khalis. Ingatlah bahwa hanya milik Allah agama yang murni ini. Surat Az-Zumar ayat ketiga. La budda an takuna al-ibadatu kulluha lillahi. Ibadah seluruhnya harus kepada Allah dan untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati," katakan sesungguhnya salatku, "wa nusuki," dan sembelihanku, "wa mahyaya," apa yang aku lakukan pada hidupku, "wa mamati," dan keadaan ketika aku mati, "lillahi rabbil alamin," seluruhnya hanya untuk Allah, Rabb seluruh alam. Suratul An'am ayat 162. أما الذي يعبد الله ببعض العبادات. Adapun orang yang beribadah kepada Allah dengan sebagian ibadah. Wa ya'budu ghayrahu bi anwa'in ukhra min al-ibadati, dan dia menyembah selain Allah dengan bentuk peribadatan yang lain. Jadi di satu ibadah dia menyembah Allah, di ibadah yang lain dia menyembah selain Allah. Fahadha lam yu'min billahi, maka orang ini hakikatnya tidak beriman kepada Allah. Kalladhi yasumuna, seperti orang yang puasa, wa yusalluna, dan salat, wa yahujuna, dan haji, wa yantiquna bisyahadataini, dan dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Walakin yada'una ghairallahi, tetapi dia berdoa kepada selain Allah. Yada'una al-amwata, berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Wa yadhbahuna lil amwati, menyembelih untuk orang yang sudah mati. Wa yanzaruna lil amwati, nazar untuk orang-orang yang sudah mati. Wa yatufuna bil quburi, dan tawaf di kubur. Haula'i lam ya'budullaha, mereka ya tidak menyembah Allah. Bal hum musyrikuna, bahkan mereka menyekutukan Allah. لأنه كرنا لا يجتمع عبادة الله وعبادة غيره أبدا. Karena tidak mungkin berkumpul beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah ini berkumpul bersamaan selama-lamanya, tidak akan bisa berkumpul. Allah Jalla wa Ala yaqul, Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam hadis kursi, ana aghna syuraka anis syirk, aku adalah yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Faman 'amila 'amalan, siapa orang yang beramal dengan satu amalan, asyraka ma'i fihi ghairi, yang dia sekutukan bersama denganku selain aku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan amal tersebut dan sekutunya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, fa huwa lilladzi asyrak, maka amal itu untuk sekutu yang dia sekutu, yang jadikan sekutu bagiku tadi. Wa ana minhu bari, dan aku berlepas diri darinya. Dia Allah enggak mau. Ketika dia di satu ibadah beribadah kepada Allah, di sisi lain dia sekutukan Allah, Allah tidak mau menerima seluruh amal itu diberikan kepada sekutunya semuanya. Sudah biar diberikan kepada sekutu itu, Allah menolaknya. Allahu la yarda. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ayyushraka ma'ahu ahadun, disekutukan dengan siapapun. Di ayyi naw'in min anwa'il ibadati, dalam bentuk ibadah manapun enggak mau. Tidak ridha Allah Subhanahu wa taala. Bal yajibu, tapi wajib, an takuna al ibadatu kulluha lillahi azza wa jalla. Wajib seluruh ibadah hanya untuk Allah azza wa jalla. وقاتلوهم, dan perangi mereka, حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله, perangi mereka sehingga tidak ada fitnah, maksudnya adalah kesyirikan, dan agama seluruhnya adalah milik Allah. Ini surat Al-Anfal ayat ke-39. فلا يكون الدين, maka agama ini tidaklah apa, ba'duhu lillahi, sebagiannya untuk Allah. Wa ba'duhu lil asnami aw lil kuburi, sebagiannya untuk berhala dan kuburan. Enggak bisa salat, puasa, haji karena Allah, kepada Allah, tapi giliran berdoa kepada kubur enggak bisa, harus semuanya kepada Allah. Aw li fulanin aw li allanin, atau kepada fulan atau allan, yaitu syekh misalnya, orang saleh yang sudah wafat, enggak bisa, semuanya kepada Allah. Ad-dinu kulluhu lillahi, agama seluruhnya adalah untuk Allah dan bagi Allah. Nah, lalu kemudian selanjutnya berkata Al-Syeikh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa tuhibba ahlal ikhlasi wa tuwalihum, termasuk makna beriman kepada Allah adalah mencintai orang-orang yang bertauhid. Wa tuwalihum, ahlal ikhlas artinya orang yang bertauhid. Wa tuwaliyahum, dan berwala kepada mereka, loyal kepada mereka. Wa tubghidha ahla syirki wa tu'adiyahum, dan engkau membenci pelaku kesyirikan dan memusuhi mereka. Ini bagian makna daripada al-imanu billah. Ia meyakini bahwa tidak ada yang diibadahi dengan hak dengan benar melainkan hanya Allah satu-satunya. Ya, lalu kemudian yang memurnikan seluruh peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolak ibadah dari selain Allah, lalu kemudian mencintai mereka yang beribadah hanya kepada Allah, ikhlas, murni, tauhid, dan loyal kepada mereka, dan membenci pelaku kesyirikan dan memusuhi mereka. Ini termasuk makna iman kepada Allah. Syekh Shalih Fauzan hafizallahu berkata, hadza min lazimit tauhid, ini termasuk konsekuensi tauhid. Man wahada Allah wa kafara bit-taghut fala budda ayyuwala. Siapa orang yang bertauhid kepada Allah dan kufur kepada taghut, maka dia harus dicintai, ayyuhabba, dicintai, wa yunasara, dan ditolong, dibantu. Auliyaullah subhanahu, itu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, wa hum ahlu tauhid, mereka wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah ahlu tauhid. Ya, mereka adalah ahlu tauhid. Ya, wa yu'adi wa yubghidu ahla syirk. Ya, membenci, memusuhi, dan membenci pelaku kesyirikan. Li'anna Allah yubghiduhum, karena Allah membenci mereka. Fa anta tubghidu man yubghiduhum Allah. Maka engkau membenci orang yang dibenci oleh Allah. Amma alladhi yaqul, adapun orang yang berkata, ana ma alayya illa nafsi, saya enggak punya tanggungan apa-apa kecuali diri saya sendiri, wa la u'adin nasa, saya enggak akan memusuhi manusia, wa ubghidun nasa, dan aku tidak akan membenci manusia, wa ukaffirun nasa, dan aku tidak akan mengkafirkan manusia yang memang sebenarnya mereka berhak dikafirkan. Naqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, anta ma kafarta bit-taghut. Anda tidak kufur terhadap taghut kalau begitu. Al-kufru bit-taghut, karena kufur terhadap taghut, min lazimihi, termasuk konsekuensinya adalah mu'adatu a'da'illahi, memusuhi musuh-musuh Allah. Wa bughdu a'da'illahi, dan membenci musuh-musuh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man haddallaha wa rasulahu." Engkau tidak dapat di satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka bapak-bapak mereka, atau abna'ahum, atau anak-anak mereka, atau ikhwanahum au asyiratahum, walaupun saudara dan kerabat mereka, saudara mereka. Ya, mesti dimusuhi karena Allah tadi. Ya, memusuhinya karena Allah. Di surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Qul in kana aba'ukum, Allah juga berfirman, katakan apabila bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri kalian, wa asyiratukum, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan, yang kalian raih, wa tijaratun takhshawna kasadaha, yang perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian ridai, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasuli, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah. Fatarabbasu, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, fatarabbasu yakni intadhiru, tunggulah. Ya, ma yahullu bikum, apa yang terjadi pada kalian. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datang dengan perintahnya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kefasikan. At-Taubah ayat ke-24, sammahum fasiqina, Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang fasik. Kharijina an ta'atillahi, keluar dari ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala budda minal mu'alati fillahi, maka harus mencintai, mendukung, loyal karena Allah. Wal mu'adati fillahi, dan juga memusuhi karena Allah. فالذي عنده الناس سواء. Maka orang yang manusia menurut mereka, menurut dia sama, artinya sama ya, yang kufur sama, dia enggak ingkari. Maka dia lam yakfur bittaghuti, maka dia tidak kufur terhadap taghut. Innama yakfuru bittaghuti, ya tak lain tak bukan kufur kepada taghut, ya man wala fillahi, yang loyal karena Allah, mendukung karena Allah, mencintai karena Allah. Wa'ada fillahi, memusuhi karena Allah. Wa'ahabba fillahi, mencintai karena Allah. Wa'abghadha fillahi azza wa jalla, membenci juga karena Allah azza wa jalla. Diharus orang yang beriman, dia mengingkari, ingkar, kufur, memusuhi orang yang kufur, dan seterusnya. Tidak boleh kemudian, ya habis gimana, dia orang tua saya, sehingga saya tidak mengingkari kekufuran, atau saya tidak ya, mengatakan, ya dia tidak keliru, tidak salah, padahal dia keliru, dia kufur, tidak boleh, tidak diperkenankan. Naam. Wa hadhihi millatu Ibrahim allati safiya nafsahu man raghiba anha. Dan inilah millah Ibrahim yang siapa orang membencinya, maka itu berarti ada kebodohan pada dirinya sendiri. Ya. Jadi membodohi diri sendiri artinya itu kok, karena kebodohan pada dirinya. Jadi millah Ibrahim kok dibenci, ya berarti dia ada kebodohan pada dirinya. Jadi apa itu millah Ibrahim? Jadi kalau kita ditanya millah Ibrahim itu apa, ya sederhananya kita katakan kufur kepada taghut, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah millahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya, jadi kalau ditanya apa itu millah Ibrahim? Kufur kepada taghut, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, Allah jalla wa ala ba'atha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi millati Ibrahim. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa millah Ibrahim. Allati hiya, yaitu ifradullahi bil ibadati wa tarku ma siwahu, mengesakan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Wal bughdhu fillahi wal hubbu fillahi, membenci karena Allah dan cinta karena Allah. Millatu Ibrahim alaihi salam, ini adalah millahnya Ibrahim alaihi salam. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun, telah ada bagi kalian uswatun hasanah, teladan yang baik, fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u, dan telah nampak di antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Hadhihi millatu Ibrahim, inilah millahnya Nabi Ibrahim. Mu'adatu a'da'illahi, memusuhi musuh-musuh Allah. Wal bara'atu minhum, dan berlepas diri dari mereka. Wa min dinihim, dan dari agama mereka. فَمَنْ لَمْ يَتَبَرَّأْ مِنْهُمْ, maka siapa orang yang tidak berlepas diri dari mereka, فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ, maka dia tidak berada di atas millahnya Nabi Ibrahim AS. بَلْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ تَبَرَّأَ مِنْ أَبِيهِ, bahkan Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ, ketika telah jelas bagi Ibrahim AS, annahu aduwwun lillahi, bahwa sesungguhnya ayahnya Nabi Ibrahim adalah musuh Allah, tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim pun berlepas diri darinya. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Ya, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya adalah orang yang ya dia sangat apa tabah ya dalam menghadapi kondisi kaumnya, kondisi ayahnya. Ya, dia tabah. Artinya tabah kendatipun dia diperlakukan dengan tidak semestinya, ya diperlakukan dengan yang tidak pantas, ya bahkan dilempar ke api. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap apa? Bersabar. Ya, Nabi Ibrahim tetap bersabar. Ya, menghadapi hal yang seperti tadi. Jadi al-awwah adalah orang yang apa maknanya di antara maknanya adalah yang menampakkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang maknanya menampakkan rasa takut kepada Allah. Ya, dan juga tabah. Sangat takut kepada Allah dan tabah. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sendirian. Ya, sendirian. Tidak ada yang bersamanya. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai ummah, yaitu panutan yang diikuti. Bayangkan sendirian tapi disebut sebagai ummah, jadi panutan diikuti sendirian, enggak ada pengikutnya sama sekali. Kalau bukan karena kuatnya keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau bukan karena kuatnya rasa takutnya kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau bukan karena ketabahannya, saya tidak akan mampu melewati hal ini. Tentu pertolongan dari Allah semuanya itu. Sendirian, Nabi Ibrahim menyatakan dengan tegas, aku berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Ya, kami kufur kepada kalian. Dan telah jelas antara kami dan kalian permusuhan, kebencian. Karena Allah sampai kapanpun, sampai kalian beriman kepada Allah. Hadihi millatu Ibrahim. Inilah millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-hubbu fillah, mencintai karena Allah, juga wal-qurhu fillahi, membenci juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata al-Syeikh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi hiya al-uswatu allati akhbar Allahu biha fi qawlihi, inilah uswah, inilah teladan yang Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkannya di dalam firman-Nya, itu yang di surat Al-Mumtahan ayat ke-4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, telah ada pada diri bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Nah, orang-orang yang bersamanya tidak berarti maknanya pada saat itu bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi Ibrahim di masa-masa selanjutnya. Karena di masa itu Nabi Ibrahim sendirian. Sampai dilemparkan ke api, sebagaimana kita ketahui. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim pun hijrah bersama dengan istri. Hanya Nabi Ibrahim dengan istrinya. Hijrah. Meninggalkan negerinya. Meninggalkan kampungnya. Hanya berdua. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim AS harus mengalami keadaan yang seperti itu. Keadaan yang berat. Ya, hampir dibunuh oleh kaumnya. Akhirnya kemudian meninggalkan negerinya. Dimusuhi oleh kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim berkata, idh qalu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya berkata kepada kaum mereka, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Ini artinya bahwa orang-orang yang mengikuti milah Ibrahim ya harus berkata seperti berkata Nabi Ibrahim, kami berlepas diri dari kesyirikan. Inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillahi, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u, dan jelas nampaklah antara kita dan kalian al adawatu, permusuhan, wal baghdha'u, dan kebencian, abadan, sampai kapanpun. Hatta tu'minu billahi, sampai kalian beriman kepada Allah wahda. Ya, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Syekh Salih Fauzan berkata, al-uswatu ma'naha al-qudwatu. Al-uswatu maknaha al-qudwatu. Uswa artinya adalah qudwah ya, jadi panutan. Jadi teladan. Wa awwalu surati, dan permulaan surat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali yang kalian mencintainya, kalian loyal kepadanya. Tulquna ilaihim bil mawaddati, kalian memberikan kepada mereka kecintaan. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi, padahal mereka kufur terhadap apa yang datang kepada kalian yang berupa kebenaran. Yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum, mengusir Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kalian. An tu'minu billahi rabbikum, ya, karena kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, kalau kalian keluar dalam rangka berjihad di jalanku, wabtigha'a mardati, dan mencari ridha'ku. Tusirruna ilaihim bil mawaddati, kalian menyembunyikan kecintaan pada mereka. Wa ana a'lamu bima akhfaitum, dan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Wa ma'alantum, dan apa yang kalian tampakkan. Wa may yaf'alhu minkum, siapa orang yang berbuat seperti itu di antara kalian, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini ayat pertamanya surat Al-Mumtahanah. Sampai kata Syekh Shalih Fauzan, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, telah ada bagi kalian teladan yang baik, tuntunan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam, yang di mana tadi Nabi Ibrahim alaihi salam berlepas diri dari kaumnya dan apa yang disembah kaumnya selain Allah. Hadza huwa at-tauhid, ini adalah tauhid, yang konsekuensinya ya dimusuhi, bahkan dilempar ke dalam api. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim pun terusir dari negerinya, meninggalkan negerinya. Ini konsekuensi tauhid. Itulah mengapa tauhid ini tidak mudah untuk memperjuangkannya, mendakwahkannya. Wa hadhihi hiya ibadatullah, inilah ibadah kepada Allah. Wa hadha huwa al-kufru bit-taghut, inilah kufur terhadap taghut yang disembah selain Allah. Ma yakfi annaka taqulu ana akfuru bit-taghut, tidak cukup engkau hanya berkata saya kufur terhadap taghut. Walakin, tetapi la tunaffidhu hadha fi af'alika, engkau tidak lakukan hal ini pada perbuatanmu. Wala ta'taqiduhu biqalbika, dan tidak engkau yakini dengan hatimu. Fa hadha la yakfi, maka ini tidak cukup. Ya, ikhwatal iman. Jadi, tadi kalau kita renungkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dimusuhi kaumnya, bahkan sampai dilempar ke api, terusir dari negerinya, itu pula yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabat muhajirin. Dimusuhi kaumnya, disiksa, diboikot, sebagaimana sudah kita bahas pada pelajaran Sittatu Mawadhi' min as-Sirah. 6 pelajaran berharga dari sirah. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena mereka membenci tauhid. Kenapa mereka bisa benci tauhid? Karena bertentangan dengan kebiasaan dan tradisi-tradisi mereka. Nauzubillah. Ketika diingatkan, ketika didakwahi, marah. Lihat bagaimana beratnya memperjuangkan tauhid. Itulah mengapa tadi para ulama katakan at-tauhidu aziz. Tauhid ini sangat langka sekali, sangat jarang sekali, sangat sulit sekali. Orang yang mau memahami dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi-konsekuensi tauhid. Adapun mengamalkan sebagian, meninggalkan sebagian, na'udzubillah, kalau yang seperti ini ya banyak. Dia salat, dia puasa, dia haji, tapi saya enggak mau mengkafirkan orang-orang yang menyembah selain Allah, enggak mau, udah biarin aja masing-masing aja. Hada la yakfur bitaghut, ini orang tidak kufur kepada taghut. Padahal dua, yu'min billah, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ani'budullah wajtanibut tagut. Nggak bisa hanya salah satunya saja. La ilaha illallah. Nggak bisa hanya la ilaha. Nggak bisa hanya illallah. Harus dua-duanya. Kalau beriman kepada Allah, jadi harus kufur dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ranah saya beribadah kepada Allah, saya menyembah Allah, ranah ini ya udah, orang mungkin bisa memahami, ya udahlah. Tapi ketika kita masuk pada ranah kufur bil tagut, mengingkari tagut, membenci orang yang beribadah kepada selain Allah karena Allah memusuhinya, ini yang berat, ikhwatul iman azzakum. Mungkin kalau Anda hanya berkata, ya saya nyembahnya Allah, saya beribadah hanya kepada Allah, saya tunduk taat sepenuhnya hanya kepada Allah. Mungkin orang akan berkata, ya sudah. Itu suka kalian lah. Terserah kalian lah. Nggak ada yang dipaksa. Tapi ketika kita berkata, andai apa yang Anda lakukan itu adalah kekufuran, kesyirikan, itu adalah diancam dengan neraka, dan saya berlepas diri darinya, dan saya memusuhinya, dan saya tidak meridhoinya, saya tidak setuju. Loh, Anda jangan menyalah-nyalahkan. Kalau Anda mau menyembah kepada Allah saja, silahkan aja. Tapi nggak usah pakai menyalah-nyalahkan. Nggak usah pakai mengkafir-kafirkan. Lihat. Jadi ternyata bagian yang tersulit adalah al-kufru bit-taghut. Padahal ini seperti dua sisi mata uang. Yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah harus ada. Jadi bagaimana mungkin ada mata uang hanya satu saja sisinya yang ada tertulis resmi, yang bagian belakangnya polos, enggak ada sama sekali. Enggak bisa. Ibarat dua sisi mata uang. Anda iman kepada Allah, harus kufur kepada tagut. Kufur kepada tagut, iman kepada Allah. Nggak bisa juga Anda begini. Ya, saya ingkar kepada yang menyembah selain Allah, dan seterusnya, saya ingkar, saya memusuhinya. Tapi, ya, saya juga nggak memurnikan ibadah saya hanya kepada Allah saja. Ya, nggak bisa juga seperti itu. Harus kedua-duanya. Ya, harus kedua-duanya. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, bagian yang terberat, wallahu alam, ternyata adalah ketika pada bagian al-kufru bit-taghut, itu bagian terberat. An-nafyu, menafikan, itu bagian terberatnya ternyata. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ikhwatul iman, ya, karena ternyata tadi Nabi Ibrahim pun pada bagian kufur kepada taghut mengalami ujian yang begitu berat. Ujian yang begitu berat, ikhwatul iman. Azzakumullah, harus meninggalkan negerinya. Sampai akhirnya kemudian ke Syam atau ke Palestina. Allahu Akbar. Harus ditinggalkan negerinya sampai kemudian ke Palestina. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.